tajuk forum kita adalah berkaitan tentang korupsi dalam kalangan masyarakat. Realiti ataupun fantasi. Ha, jadi kita nak kupaskan, kita bawa barisan panel kita pada malam ini dan insyaAllah kita mulakan dengan panel pertama daripada Profesor Rektor kita lah. Okay. Jadi untuk soalan pertama lah pada Profesor Rektor kita, insyaAllah soalan ringkas saja kita tanya. Kita nakkan penjelasan dahulu sebelum kita bermula. Kita nak penjelasan tentang korupsi, rasuah ni. Adakah ianya disebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi dan juga Sunnah Nabi SAW ataupun ianya disebutkan dalam akwal sahabah, ya, akwal sahabah, perkataan para sahabat dan juga fatwa tabi'in. Jadi kita nakkan penjelasan lebih dalam lagi tentang perkara ini. Jadi saya menjemput Profesor Rektor kita. Falyatafaddal mashkura doktor. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada moderator kita pada malam ini yang dihormati sahabat saya Profesor Dr. Basri Ibrahim, merupakan rakan panel, staff-staff Kolej Universiti Islam Perlis, barisan mahasiswa dan seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertamanya saya nak ucap tahniahlah kepada mahasiswa Kolej Universiti Islam Perlis kerana penganjuran program yang bagi saya berjaya. Sebelum ini ada cakap-cakap daripada sebahagian orang, mereka tidak yakin kalau program itu dilepaskan kepada mahasiswa untuk mahasiswa urus. Takut-takut tak berjaya. Kan? Kebetulan hari ini pula saya program daripada pagi tadi tak berhenti sampai malam ni, cuma tak sempat nak berkunjung ke sini. Daripada pagi tadi dengan Raja Muda, Tuanku Raja Muda, kemudian tengah hari forum bersama dengan Gasma dalam Multaqa Gasma. Petang malam ni baru berkesempatan nak tengok. Mula-mula tu rasa seriau juga, kan? Ada orang ke tak ada orang? Tapi alhamdulillah Allah Azza wa Jalla mudahkan urusan kita untuk buat seminar yang seperti ini untuk kita berikan sedikit pendedahan. Soalan ni ditanya pada saya ni, soalan ni macam kena pada masa. Sebab 2-3 menjak ni saya selalu berkongsi video-video pendek di Facebook tentang isu seorang tanya. Ni mikrofon ni pun kena rasuah apa? Saya biasa kongsi soalan-soalan yang biasa orang tanya ataupun soalan yang netizen tanya, kita cut, kita letak dalam Facebook untuk orang tengok. Asalnya video tu daripada TikTok tapi kita share juga di Facebook. Jadi ada satu hamba Allah ni, saya tak kenal dia, tapi dia suka komen dekat Facebook saya. Dia kata komen benda-benda yang remeh. Dia kata, kenapa tak komen tentang isu rasuah? Kenapa tak komen tentang isu salah guna kuasa? Jadi bila saya tengok soalan forum malam ni, siapa buat soalan? Yang tak buat soalan? Bukan rektor suruh, eh? Rektor suruh. Maksudnya, ini cakap betul, bukan bohong ni. Orang belajar hadis tak boleh bohong. Maksudnya, Allah Azza wa Jalla susun elok untuk kita jawab pada malam ni berkenaan dengan rasuah, berkenaan dengan korupsi. Dengar elok-elok. Islam adalah satu agama yang bersifat realistik. Dia bukan satu agama yang bersifat khayal. Tahu tak khayal? Khayal ni maksudnya benda yang tak boleh untuk di-apply. Benda yang tak boleh untuk di-aplikasi. Itu bukan sifat agama Islam. Ada sebahagian agama, waktu berteori dia kata, sayangilah musuhmu. Kalau musuhmu lempang kamu di belah kanan, berikan pipi kiri untuk dilempang juga. Secara teori nampak macam hebat, tapi satu orang dia tak akan boleh untuk sayang musuh kalau musuh tu perkosa keluarga dia, na'udzubillah. Satu orang tak boleh nak sayang musuh apabila musuh tu curi harta dia. Dia tak akan boleh tahan. Dia akan bawa musuh ni ke muka pengadilan untuk diadili supaya dihukum mengikut undang-undang. Dan inilah Islam. Islam apabila bawa Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan melihat di dalam Quran dan Sunnah itu hukum hakamnya bersifat realistik. Sebab itu sesiapa yang belajar ilmu maqasid, dia akan dapati dalam ilmu maqasid ni ada tingkatan yang tertinggi yang dipanggil sebagai ad-daruriyat, daruriyatul khams, perkara yang mesti dilindungi. Lima perkara, bermula dengan hifzud din, kemudian hifzun nafs, kemudian hifzul aql, hifzu an-nasab, wa hifzul mal. Bermula dengan menjaga, cerita pasal rasuah, orang politik pula telefon. Tak apa, kebetulan banyak betul hari ni. Yang pertama, menjaga agama. Jaga agama, benda yang betul-betul dipelihara dalam agama. Maka sebab itu Islam mensyariatkan jihad untuk jaga agama, supaya dapat dilenyapkan perkara yang boleh membunuh agama. Islam mensyariatkan salat berjamaah. Islam mensyariatkan azan, supaya syiar agama itu wujud dalam negara Islam. Okey. Kemudian yang kedua, kita panggil sebagai hifzun nafs, jaga nyawa. Maka disyariatkan hukum-hukum untuk jaga nyawa manusia. Tak boleh bunuh orang, tak boleh lukakan orang, tak boleh mudaratkan orang. Yang ketiga, hifzul aql, menjaga akal. Yang mana kalau kita tengok dalam negara, kita perlukan best brain, akal-akal ataupun fikiran ataupun otak-otak yang bagus untuk membina negara. Maka sebab itu dalam Islam ni suruh kita ni untuk tuntut ilmu. Tadi moderator duk baca ayat, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberikan dengan ilmu. Sebab apa ilmu? Kerana ilmu tempatnya di akal. Orang yang berakal perlu kepada ilmu. Seperti mana jasad memerlukan makanan, maka akal memerlukan ilmu untuk makanan dia. Kerana tak mungkin sebuah negara itu akan stabil kalau akal tidak disuburkan dalam negara. Yang keempat, menjaga nasab. Maka sebab itu ada hukum hakam yang khas menghalang kita untuk memasakkan nasab. Diharamkan zina, diharamkan dengan orang yang bukan bapa kita yang sebenar, kerana nak menjaga keharmonian, kerana nak menjaga keluarga. Kerana manusia tidak mungkin akan mendapat didikan yang baik melainkan apabila adanya institusi keluarga yang teratur. Dan yang terakhir, menjaga harta. Dalam Islam, siapa bunuh orang, kalau lelaki, dia kena balas bunuh. Kalau tak, dia kena bayar diat. Ni orang yang belajar fiqah dia tahulah. Ni Prof. Basri bidang syariah, kan? Kalau bunuh orang kena bayar diat, kena bayar diat. Lelaki 100 ekor unta. Betul, Prof? Eh? 100 ekor unta. Tangan ni kalau dicederakan, sebelah 50 ekor unta. Tapi tangan yang sama kalau dia mencuri hanya sekadar rubuk dinar, Islam potong tangan. Tangan yang tidak berdosa, mahal harga dia, nilai dia. Tapi kalau tangan tu tak reti hormat harta orang, rubuk dinar. Rubuk dinar ni dalam 100 lebih je. Saya pun dah lupa dah zaman belajar syariah dulu, kan? Nanti Prof. Basri boleh tambah lah. tangan tu, rubuh dinar dicuri, seperempat dinar. Potong. Ini disebutkan di dalam hadis. Maka sebab itu, harta ni ialah sesuatu yang bernilai. Maka sebab itu disyariatkan hukum supaya harta tu dapat dipelihara, supaya harta tu dapat berlega secara adil. Maka datanglah hukum pengharaman rasuah, pengharaman korupsi, pengharaman pecah amanah. Kenapa? Kerana Islam tak suka negara Islam ini pembahagian kekayaannya tu hanya melibatkan orang kaya saja di antara kamu. Islam tak suka. Maka sebab itu di dalam Al-Quran disebutkan jelas tentang pengharaman rasuah. Antaranya sama'una lil kadhib akaluna lisuht. Allah Ta'ala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang jahat daripada kalangan orang Yahudi. Sifat mereka ialah mendengar, suka dengar benda-benda bohong dan suka makan harta-harta yang haram. As-suht. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu jangan makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Watudlu biha ilal hukam. Dan kamu serahkan pula harta secara batil itu kepada pemerintah supaya kamu dapat makan harta manusia bil ithim, dengan dosa, sedangkan kamu mengetahui hukumnya. Allah Ta'ala sebut ayat ni, Allah Ta'ala sebut lepas daripada Allah Ta'ala sebut tentang hukum hakam puasa. Lepas sebut puasa, Allah Ta'ala sebut tentang rasuah. Allah Ta'ala sebut jangan makan harta sesama kamu secara batil. Ulama' tafsir bahas, kenapa Allah Ta'ala letak ayat pengharaman makan harta secara batil ni lepas sebut tentang puasa? Kerana puasa ni, dia adalah ibadat yang ada satu unsur. Unsur amanah dengan Tuhan. Sebab puasa ni, mana orang tahu kita puasa? Terutama kalau puasa sunat, orang tak tahu kita puasa. Kita duduk sorang-sorang, kalau kita tak bagi tahu orang kita puasa, orang tak tahu kita puasa. Tadi saya pergi program Wataniah, duduk satu meja dengan satu orang hamba Allah, VIP jugalah. Kami duduk makan. Saya tengok nasi dia tak habis-habis. Saya kata, doktor makan. Dia bisik kat saya, saya puasa. Kalau dia tak bisik, saya pun tak tahu. Kami satu meja dengan Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja, Raja Muda. Saya rasa Raja Muda pun tak perasan dia puasa. Sebab dalam pinggan dia ada makanan. Orang mungkin orang dah terceduk agaknya, tapi dia hadir untuk meraihkan Wataniah kita ni, askar-askar Wataniah kita ni. Kebetulan student dia pun ada menjadi askar Wataniah. Cuma saya nak beritahu pada dia, puasa ada satu sifat amanah. Seolah-olah Allah Ta'ala nak beri isyarat pada kita, seperti mana kamu amanah dengan ibadah puasa kamu, yang mana kalau kamu duduk bersendirian, tak ada orang lain pun, kamu tak berbuka secara batil, kamu tak curi-curi makan selagi mana belum masuk waktu maghrib, maka kamu juga kena amanah bila berurusan dengan harta rakyat. Kamu kena amanah apabila kamu memegang jawatan-jawatan yang umum. Bila orang tanya rasuah ni apa dia? Rasuah ni ialah sesuatu yang diberikan kepada orang yang mempunyai kuasa. Li'ihqaqil batil au li'ibtalil haq. Kata para ulama, rasuah ni ialah sesuatu yang diberikan kepada orang yang mempunyai kuasa. Tak kiralah kuasa itu kuasa yang besar ataupun kuasa yang kecil. Selagi mana dia tu ada kuasa, kita berikan dia sesuatu supaya dia dapat membatalkan yang hak ataupun menjadikan yang batil itu sebagai hak. Itu rasuah. Kita tak layak dapat, kita bagi sesuatu untuk kita dapat. Itu rasuah. Kita sepatutnya kena hukum. Tapi kita bayar sesuatu, kita beri sesuatu kepada hakim untuk kita terlepas daripada hukum. Itu rasuah. Maka sebab itu sallallahu alaihi wasallam cela perbuatan pemerintah yang tidak boleh berlaku adil kepada rakyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis, innama ahlaka alladhina min qablikum idza saraka fihim asy-syarif taraku wa idza saraka fihim adh-dha'if aqamu alaihi al-had. Atau kama qal, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya perkara yang membinasakan orang sebelum kamu ialah apabila orang-orang yang mulia, orang-orang VIP, orang-orang yang ada pengaruh, golongan-golongan bangsawan mencuri di kalangan kamu, mencuri di kalangan mereka, mereka tinggalkan dia. Oh, yang mencuri ni siapa? Oh, yang mencuri ni anak menteri. Tinggallah. Kita boleh kautim. Wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu alaihi al-had. Apabila orang yang miskin mencuri, mereka laksanakan hukuman hudud. Jadi sebab itu kadang-kadang bila kita cerita bab hudud ni, jangan lupa cerita hudud kena laksana pada semua orang. Kalau buat hudud, bangsawan tak kena, yang kena hanya orang miskin, yang kena hanya orang marhain, yang kena hanya pada orang tak ada pengaruh. Itu bukan hudud Islam, itu hudud Yahudi. Nabi SAW beritahu, orang Yahudi laksanakan hukum Allah tapi laksana dengan cara tak betul. Hanya orang miskin yang kena. Mereka ini binasa disebabkan perkara itu. Allah Ta'ala hantar azab pada mereka. Dan Nabi SAW sebut, walladhi nafsu biyadi law kanat aw law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, kalau Fatimah tu mencuri, aku akan potong tangannya. Sedangkan Fatimah tu dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata apa? Fatimah bid'atu minni. Fatimah ni sebahagian daripada aku. Faman adzaha faqad adzani. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia seolah-olah menyakiti aku. Tapi Nabi kata, kalau Fatimah ni mencuri yang aku sayang, aku juga akan potong tangannya. Jadi sebab itu, hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian, bab rasuah ni kita kena pandang serius. Bab rasuah kena pandang serius. Tapi dalam masyarakat kita, sedih. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita biasa dengan orang politik yang kena tangkap rasuah. Tapi kita rasa lebih sensitif kalau orang politik kena tangkap khalwat. Bila kena tangkap khalwat, dengan siapa kita nak tahu, kan? Tapi kalau kena tangkap rasuah, ala biasa lah orang politik. Ini benda yang tak betul. Dua-dua salah. Tapi kalau nak ditimbang mana lagi dahsyat, bak khalwat tu peribadi dosa, tapi peribadi. Tapi rasuah merosakkan umat, merosakkan negara, merosakkan sistem. Jadi itulah lebih kurang saya boleh sampaikan. InsyaAllah kita cuba untuk huraikan pada sesi yang kedua nanti. Sebab itu saya sebut rasuah dosa besar. Nabi SAW sebut dalam sebuah sirtrupa, dalam ada hadis Tirmizi, Nabi SAW mengatakan, la'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan ada manfaat. Silakan.